betapa ku menyayangi. Dan bila pada suatu hari nanti engkau dapat ku miliki, takkan mungkin aku lepaskan dirimu, oh Syah.